فإذن التعليم وتعلم الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدين وأهليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا لا روح الحبيب عبد الله الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم برحمة فرهم بركاتهم وأسرار منوارهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل. وعليك بأداء الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من النوافل، فإنك إن فعلت ذلك مخلصا لوجه الله الكريم حصلت على غاية القرب من الله، وخلعت عليك خلعة المحبة التي تصير عندها جميع حركاتك وسكناتك لله وبالله، وهي خلعة الولاية بل خلعة الخلافة، وقد أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فيما يرويه عن ربه إن الله تعالى قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفسي عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له من الموت، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فصل. وعليك بأداء الفرائض، dan hendaknya kamu melaksanakan fardu-fardu, kewajiban-kewajiban, wajtinabil maharim, dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iktsari minan nawafil, dan memperbanyak daripada sunnah-sunnah. Langkah pertama bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah melaksanakan kewajiban dengan sebaik mungkin, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah semaksimal mungkin, dan meningkatkan dengan yang sunnah. Gambarannya begini, jangan wiritan banyak tapi enggak sholat. Jangan haji sunnah, umroh setiap bulan, tapi kamu makan harta anak yatim. Tapi kamu menipu. Tapi kamu bohong. Langkah pertama sebagai orang mukmin ingin sampai kepada Allah, melaksanakan yang wajib dengan baik, meninggalkan yang haram dengan sepenuhnya, meningkatkan dengan yang sunnah. Fa innaka in fa'alta dzalik, maka sesungguhnya kamu jika mengerjakan itu semua mukhlishan lillah, dengan syarat ikhlas karena Allah, hasalta ala ghayatil qurbi, berarti kamu telah mendapatkan, mencapai pendekatan diri kepada Allah yang paling puncak. Minallah ta'ala. Bahkan, wa khuli'at alaika, akan diberikan kepada kamu khil'atul mahabbah, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. allati, yang mana kecintaan Allah tadi itu tasiru indaha, menjadi pada, jika orang dicintai oleh Allah, jami'u harakatik wa sakanatik lillah, seluruh gerak-gerikmu dan diemmu adalah karena Allah, wabillah, dan dengan sebab Allah. Wahia, itulah yang dinama khil'atul wilayah, pemberian kewalian dari Allah. Bal, bahkan khil'atul khilafah, dia diangkat menjadi khalifah di atas bumi Allah. Siapa sih enggak kepingin wali? Siapa enggak kepingin diangkat jadi wali Allah? Kepingin semua. Tapi untuk mendapatkan kewalian daripada Allah, syarat harus dia mencapai cinta Allah kepada dia. Bukan dia cinta kepada Allah, itu umum. Tapi Allah cinta kepada dia. Untuk mendapatkan Allah cinta kepada dia, maka dia harus bersih dari haram. Dia harus melaksanakan yang wajib dengan sebaik mungkin. Dan mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Itu jalurnya. Itu jalurnya. Hah? Tapi jika melaksanakan yang wajib itu, meninggalkan yang haram, meningkatkan yang sunnah, harus ada syarat, yaitu ikhlas. Ikhlas karena Allah. Orang itu di dalam melaksanakan ibadah ada yang dikatakan syurutus siha, syarat sah-sahnya ibadah. Kalau sholat yang menghadap kiblat, kalau ini enggak menghadap Prancis, enggak sah. Kalau sholat ya harus nutup aurat, harus punya wudu, kan begitu syarat-syaratnya. Melaksanakan rukun itu syarat sah, tapi belum tentu yang sah itu diterima oleh Allah. Karena itu harus dilengkapi dengan syurutul gabul, syarat amal itu diterima oleh Allah. Di antaranya adalah al-ikhlas. Inti sholat sampai retak jidatnya, enggak diterima oleh Allah kalau enggak ikhlas. Inti berzikir sampai lepas lidahnya, enggak diterima kalau enggak ikhlas. Karena Allah menggandakan peribadatan itu dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas ini adalah satu syarat untuk diterimanya amal. Ikhlas itu artinya al-amal liwajhillah, beramal karena mengharap ridha Allah, bukan karena tendensi ingin dipuji, bukan karena ingin dihargai, apalagi karena cari dukungan. Itu enggak ikhlas namanya. Orang itu niat itu menjadi alamat, Pak. Alamat salah enggak sampai. Orang kirim surat misalnya ke Malang, isi surat ke Malang, kepada saudaranya, kerabat yang ada di Malang, komplit suratnya, dimasukkan ke amplop, amplopnya alamat Surabaya, dikirimkan lewat pos, sampai kemana? Surabaya, walaupun isi surat adalah untuk yang ada di Malang. Begitu juga kita sholat, sholatnya isinya bacaan Al-Quran, isinya menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku beribadah, kepadamu aku memohon pertolongan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Isinya untuk Allah semuanya. Cuma alamatnya pingin dipuji sama orang. Alamatnya pingin diperhatikan sama orang. Sampai kemana? Enggak sampai ke Allah. Karena itu kalau beramal jangan perhatian kepada makhluk atau ingin diperhatikan makhluk, tapi berharaplah ridho Allah jika ingin amalnya diterima oleh Allah. Kembali kepada pembahasan, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, meningkatkan yang sunnah dengan ikhlas, itu adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap orang mukmin jika dia ingin sampai kepada Allah dan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah berarti dia akan mendapatkan kewalian daripada Allah, bahkan bisa diangkat menjadi khalifah di atas bumi ini. Taib. Waqad asyara ilaiha Rasulullah, dan benar-benar telah mengisyaratkan kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kewalian yang Allah berikan kepada hamba dari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam hadis qudsi, fima yarwihi an rabbih. Rasulullah meriwayatkan firman Tuhannya, hadis qudsi. Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi." Tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku, bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, yang lebih aku senangi, yang paling aku senangi, yang paling aku cintai, mimma tharattu alaih, daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Hambaku itu mendekatkan diri kepada Allah bermacam-macam. Kata Allah, hambaku itu mendekatkan diri kepada aku dengan macam-macam. Tapi yang paling aku cintai adalah kalau mendekatkan diri lewat yang wajib. Lewat yang wajib. Wajib ini ada dua. Ada yang wajib dikerjakan, ada yang wajib ditinggalkan. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku tadi itu sudah melaksanakan yang wajib, cuma enggak puas masih. Wala yazalu abdi yataqarrab. Masih dia tadi itu mendekatkan diri kepada aku, bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah. Wajib dilaksanakan bagus. Sholat lima waktu berjamaah. Di masjid lagi. Shaf pertama lagi. Ikhlas. Hadir hatinya. Cuma dia enggak puas. Masih tambahi qobliyah dan ba'diyah. Masih ditambahi sholat duha. Masih ditambahi sholat witir. Masih tengah malam tahajud qiyamul lail. Masih dia ada waktu membaca Al-Quran, berzikir, menghadiri majlis, melaksanakan yang wajib, dan terus meningkatkan dengan yang sunnah, sampai hatta uhibba, sampai aku Allah cinta kepada dia. Sampai aku Allah cinta kepada dia. Proses Allah cinta kepada hamba, setelah Allah memperhatikan hamba tadi itu melaksanakan yang wajib, dan dia meningkatkan dengan yang sunnah. Fa idza ahbabtuhu, kalau sudah aku cinta kepada dia, kata Allah, jika aku Allah cinta kepada hamba tadi itu, kuntu sam'ahu, maka aku Allah menjadi pendengarannya, alladhi yasma'u bih, yang itu hamba mendengarkan dengannya, wa basarahu, aku Allah menjadi penglihatannya, alladhi yubsyuru bih, yang dia hamba melihat dengannya, wa yadahu, dan aku Allah menjadi tangannya, allati yabtishu biha, yang ia memegang hamba tadi itu dengan tangannya, wa rijlahu, dan aku Allah menjadi kakinya, allati yamshi, yang ia itu hamba berjalan biha, dengan itu kakinya. Kalau sudah aku cinta, Aku Allah menjadi pendengarannya, penglihatannya. Aku Allah menjadi tangan dan kakinya. Maksudnya apa nih? Ini majas, kinayah, bukan hakikah. Bukan berarti tangan kita menjadi Tuhan, bukan. Bukan berarti mata kita menjadi Tuhan, tidak. Kaki kita menjadi Tuhan, tidak. Ini majaz, kinayah. Gambarannya begini, pohon itu berbuah. Sebenarnya bukan pohon itu berbuah, tapi Allah mengeluarkan buah dari itu pohon. Paham ya? Bumi itu mengeluarkan air. Sebenarnya bukan. Allah mengeluarkan air dari itu bumi. Hakikatnya Allah yang mengeluarkan. Allah yang mengeluarkan buah, mengeluarkan air. Majasnya, kinayahnya, dikatakan bumi mengeluarkan air, awan menurunkan hujan, sebenarnya itu hakikatnya adalah Allah. Ini bukan hakikat, ini majaz. Apa artinya Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya? Macam-macam ulama menyatakan. Aku Allah menjadi pendengarannya, aku Allah menjadi tangannya, aku Allah menjadi kakinya. Sebagian mengartikan fahuwa yuhibbu ta'ati wa yu'thiru khidmati kama yuhibbu hadhil jawarih. Kita kan merawat mata kita jangan sampai kotor. Kalau ada kotor mata kita bersihkan. Kalau tangan kita kotor, kita bersihkan. Kalau kaki kita kotor, kita bersihkan. Ada yang sakit, kita obati. Begitulah itu hamba. Jika dicintai oleh Allah, maka menjaga ibadahnya kepada Allah sebagaimana dia menjaga seluruh anggota badannya. Selalu dia koreksi, sholat anak kok kurang beres, diberesin. Bacaan Quran anak kok kurang hadir, dihadirkan hatinya. Dia akan menjaga khidmatnya, ibadahnya dia kepada Allah sebagaimana dia menjaga dari dengan anggota badannya tadi itu, dengan matanya, tangannya, dan kakinya. Jadi itu ciri orang yang dicintai oleh Tuhan. Ciri orang yang dicintai oleh Allah begitu. Jadi dia akan berpikir setiap saatnya gimana ibadahnya itu sempurna. Sama dia koreksi, mata ana bersih enggak ya? Tangan ana ini harus dibersihkan setiap saatnya, digosok badannya. Nah, dia lebih mencintai ibadahnya daripada mencintai anggota badannya. Ada lagi yang mengartikan kulliyatahu mashghulatun, kulliyatuhu mashghulatun bi fala yusghi bisam'ih illa ila ma yurdini wala yara bibasari illa ma amartu bih. Jika aku mencintai itu hamba, kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya, kakinya. Artinya semua anggota badannya sibuk melaksanakan segala sesuatu yang membuat Allah ridho. Gimana caranya Allah ridho kalau ngelihat? Gimana caranya Allah ridho kalau dia menulis? Gimana caranya Allah ridho kalau dia melangkahkan kaki? Gimana caranya Allah ridho daripada suara yang ia dengarkan? Sehingga kalau ada suara yang membuat dia lupa kepada Allah, dia menjauh. Sehingga kalau ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk dilihat, dia memejamkan mata. Sehingga kalau ada di situ majlis-majlis yang di situ Allah ridho kita hadiri, maka dia melangkahkan kakinya. Dia menggunakan anggota badannya kepada sesuatu yang membuat Tuhannya ridho kepada dia. Artinya orang yang dicintai oleh Allah itu anggota badannya tadi itu tidak bergerak kecuali dalam ridho Tuhannya. Nggak ada cerita nih, pembohong menjadi wali, nggak ada ceritanya. Enggak ada ceritanya dengan anggota badannya maksiat kepada Allah akan wali, saudara. Wali itu adalah orang yang sibuk anggota badannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat baik-baik. Sehingga dikatakan wala taktub bikafika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Jangan kamu itu menulis dengan tangan kamu walaupun satu huruf, kecuali jika tulisan kamu membuat bahagia kamu di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Begitu juga jangan kamu tadi itu memandang dengan mata kamu, kecuali pandangan kamu itu menghasilkan kebahagiaan kamu nanti di hari kiamat. Jangan kamu melangkahkan kaki kamu, kecuali langkah kamu itu membuat kamu senang nanti di hari kiamat. Jangan kamu berbicara satu kata pun, kecuali kalau perkataan kamu tadi itu akan membuat kamu beruntung nanti di hari kiamat. Begitu seterusnya, itulah orang yang dicintai oleh Allah. Ada lagi yang mengartikan uhassilu lahu magasidahu ka'annahu yanaluha bisam'ih wa basarih. Jika aku mencintai hamba, kata Allah, aku menjadi pendengarannya, aku Allah menjadi pandangannya, aku Allah menjadi tangannya, aku Allah menjadi kakinya. Maksudnya, aku Allah akan capaikan tujuan, maksud hamba yang aku cintai dengan anggota badannya. Maksudnya gimana? Subhanallah. Kalau sudah orang dicintai oleh Allah, pegang orang yang sakit, dia berharap orang yang sakit sembuh, disembuhkan oleh Allah karena sebab tangannya. Allah mencapaikan tujuan daripada walinya dari itu dengan anggota badannya. Aku Allah menjadi tangannya, bukan tangannya Allah di situ. Artinya aku Allah akan mencapaikan tujuan niatnya dari hatinya dengan tangannya, dengan kakinya, dengan pandangannya, dengan pendengarannya, dengan kata-katanya. Anda lihat bagaimana orang-orang yang sudah dekat kepada Allah. Subhanallah. Tanah diinjek yang asalnya enggak laku, jadi laku mahal. Orang yang sakit diusap dengan tangannya, jadi sembuh. Dipandang orang yang asalnya fasik, tobat, jadi orang soleh. Air didoain, ditiup dikit, subhanallah jadi obat. Kan kadang-kadang ketemu kita sama orang-orang yang demikian ini. Kenapa? Karena udah dicintai oleh Tuhan. Udah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, orang dulu itu karena dekatnya kepada Allah, omongan biasa mandi, Pak. Masih ingat enggak orang dulu tadi itu? Kalau anaknya itu sawanen, kasih kapur. Ingat enggak? Kalau dia tadi itu perutnya ada gangguan, kasih kapur sama gas. Baru ngelahirkan kasih dipeleti kapur. Walhasil kapar-kapur terus sampai putih kok tembok. Sebenarnya bukan karena kapur, tapi karena ucapan orang dulu itu mandi. Ya subhanallah ada hasil. Coba kalau sekarang. Hatta nanti kapur kadang-kadang gak mandi. Kenapa? Mulut orang yang tidak pernah bohong, saudara. Mulut orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah jadikan mujarrab. Dikasih air, sembuh. Diusap, sembuh. Kadang-kadang tiupannya ya. Diludahin dikit, sembuh. Sekarang diludahin tambah infeksi. Kenapa? Mulutnya sering nyanyi, bohong. Hah? Ada lagi yang mengartikan kuntu lahu fin nusra kasam'ih wa basarih wa yadih wa rijlih fil ma'awana ala aduwi. Jika aku mencintai hamba itu, kata Allah, Aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Artinya, aku Allah membantu, menolong dia sebagaimana anggota badannya menolong dia. Kalau kelihatan macan gimana? Maka Anda akan melarikan diri dengan kaki. Dengar suara musuh, maka Anda sembunyi. Anggota badan ini membantu Anda untuk selamat. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala jika cinta kepada hambanya, maka Allah akan melindungi dia daripada segala yang mengganggu, merugikan dia, sebagaimana anggota badannya membantu dia untuk melindungi daripada segala yang mengganggu anggota badannya. Dijaga oleh Allah. Karena itu wali itu dikatakan mahfud. Kalau nabi udah pasti dicintai oleh Allah itu namanya maksum. Maksudnya gimana? Allah lindungi mereka. Lah kok mereka ada yang terbunuh? Allah lindungi bukan badan aja sebenarnya. Allah lindungi agamanya, imannya, kemurnian daripada taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Badan selamat tapi masuk neraka, enggak selamat namanya. Kadang-kadang badan harus siap dikurbankan untuk mendapat apa? Mendapat derajat mati syahid. Nah, berarti tidak sia-sia dia berkorban untuk keberuntungan yang sangat besar. Kadang badan terserang penyakit, padahal orang itu taat kepada Allah. Sebenarnya itu Allah cinta kepada dia, Allah jaga dia. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat, supaya dia bangun dari kuburnya, dia menyaksikan pahala yang besar. Sakitnya dia tidak konyol, tapi sakitnya dia adalah satu keberuntungan bagi dia. Itu juga bentuk Allah melindungi, membantu hamba tadi itu dengan cintanya, sebagaimana Allah anggota badannya dia juga membantu untuk anggota badannya melindungi dia. Nah, yang berikutnya, ada yang mengartikan bahwa di sini ada mudhaf yang mahdhuf. Kuntu sam'ahu ay kuntu hafidha sam'i alladhi yasma'u bih wa basarahu ay hafidha basarih. Ada mudhaf yang mahdhuf dalam bahasa Arab, ada. Kalau Anda mempelajari bahasa Arab, ada mudhaf yang mahdhuf. Aku Allah menjadi pandangannya, artinya aku Allah menjaga pandangannya yang ia memandang dengannya. Aku Allah menjaga pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Dalam arti Allah jaga pandangannya enggak sampai melihat yang haram. Kalau udah dicintai oleh Allah, Allah jaga pendengarannya enggak sampai mendengarkan yang haram. Allah jaga kakinya enggak sampai melangkah ke tempat-tempat haram, tangannya, begitulah juga seluruh anggota badannya mahfud, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun masih berbuat haram, langsung Allah berikan kesadaran dan dia langsung bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tobat itu Pak, kadang-kadang orang itu kalau maksiat tobat lebih bersih loh daripada orang yang taat. Nih, kalau anggota badan kita ini kena kotor dikit aja, kita sensitif, loh kotor, dibersihkan dengan sabun, wah tambah bersih, tambah wangi. Begitu juga ada sebagian hamba Allah yang Allah cintai, dia punya kesalahan, waduh, dengan tobatnya dia tadi itu tambah meningkat ibadahnya kepada Allah SWT, tambah wangi, tambah bersih. Karena itu jangan Anda tadi itu meremehkan, kalau ada orang yang dekat kepada Allah, kok masih dia tadi itu saat itu dalam keadaan lupa, atau dalam keadaan dia tadi itu berbuat salah, itu mungkin Allah menghendaki sebentar lagi dia tobat dan dia akan meningkatkan amalnya lebih baik. Gambarnya seperti pir. Pir, pir itu kalau kepingin membuat naik ke atas semakin ditekan. Kemudian setelah itu dicul, naik ke atas. Lompatnya sangat tinggi. Begitu juga di antara sebagian makhluk pilihan Allah, ada yang berbuat salah, itu sebenarnya bukan menurunkan derajatnya. Sebentar lagi dia tobat kepada Allah, tambah naik derajatnya. Contohnya Nabi Adam. Ketika ada kesalahan yang diperbuat, dia memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk dimakan di surga. Ternyata tumastabahu rabbuhu fahada. Allah pilih dia menjadi hamba yang istimewa dan Allah berikan petunjuk untuk menjadi khalifah di atas bumi ini. Subhanallah, ternyata kesalahannya bukan karena sebab kebencian Tuhan kepada dia, tapi menjadi sebab pendorong dia untuk semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gini loh. Ini kalau menjadi hamba pilihan Allah. Kok dia saat itu terperangah dengan perempuan cantik. Ya Allah, cantiknya itu perempuan. Setelah itu astagfirullahaladzim, moco Quran sampai hatam. Dia terperangah. Astagfirullahaladzim, itu perempuan baik, cantik itu. Hanya beberapa menit, setelah itu dia sadar. Astagfirullah, saya telah berbuat dosa. Wah, tak baca Quran. Sampai hatam dibaca. Wah, itu hebat itu. Nah, kalau Anda kan enggak baca Quran, ada perempuan cantik, tutup. Kenapa? Belum dicintai sama Allah. Wah, ini panjang ini. Ada lagi yang menyatakan kuntu sam'ahu ay kuntu masmu'ahu. Aku Allah, jika cinta kepada hambaku, aku menjadi pendengarannya. Aku Allah menjadi penglihatannya. Insya Allah akan kita bahas berikutnya aja. Isaknya tinggal 2 menit.